بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الله وأخواتي في الله أعزني وأعزكم الله، kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab tafsir kalimat at-tauhid. Tafsir kalimat at-tauhid yang syarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahmatullahi alaih. Setelah kita menjelaskan tentang kelompok-kelompok sesat mengenai makna dan tafsiran daripada kalimat La ilaha illallah, yang mereka keliru dalam menafsirkan atau keliru dalam menjelaskan kalimat La ilaha illallah, sekarang kata beliau di sini, halaman 133 yang atas itu, perhatikan. Fa'lam, maka ketahuilah, أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية. Nah, kata beliau, maka ketahuilah bahwasanya uluhiyah ini yang sekarang orang-orang awam, orang-orang umum menamakan di zaman kita sekarang dinamakan dengan asir wal wilayah, sesuatu rahasia dan kekuasaan. Nah, itu penamaan mereka ya. Wal ilah, kata beliau, wal ilah maknahu al wali alladhi fihi sir. Ilah katanya maknanya wali, kata mereka nih, versi mereka memaknakan ilah itu maknanya adalah wali, alladhi fihi sir, wali yang dia itu memiliki atau di dalamnya ada rahasia. Ini menurut mereka ya, menurut sebagian orang awam. Naam, wa huwa alladhi yusammunahu al faqir wasyekh, yang mereka menamakan hal tersebut dinamakan dengan al-fakir, orang yang fakir, wasyekh, dan dikatakan orang yang tua, maksudnya pembesar atau semisalnya. Ini penamaan orang-orang musyrikin mengenai hal tersebut. Padahal uluhiyah itu adalah apa? Adalah na'barakallahu fikum, keberhakan Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Tauhid uluhiyah adalah tauhid mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Itu aslinya. Cuma mereka memaknakan dengan makna yang lain, mendefinisikan dengan definisi yang lain. Nah, Allahul Musta'an. Kita lihat sini. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah. Kita lihat penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan di bawah itu. Ai ya'taqidunaha fil auliyah, fil auliya. Mereka meyakini bahwasanya ada pada para wali, wa yaqulun, dan mereka mengatakan inna hadal wali fihi sirrun wa fihi wilayah, sesungguhnya wali ini memiliki rahasia dan juga kekuasaan. Jadi mereka sangat bangga ya, orang sufiyah dan yang semisalnya bangga kalau dengan sebutan wali. Yang sering mungkin didengar wali songo, ya kan, wali songo atau wali sembilan. Nah, barakallahu fikum, walaupun pada asalnya wallahu alam apakah ada atau tidak, dan kalau seandainya ada apakah mereka ahlu sunnah atau bukan, orang sholat atau enggak jelas. Paham ya? Naam. Nah, sudah kita sebutkan sejarahnya mereka kan, di antaranya satu saja, Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu kan mereka wali itu. Sejarahnya bagaimana? Mungkin yang sudah pernah baca tidak jauh beda, bertapa di pinggir sungai. Ya enggak? Hingga apa? Hingga dilumutin. Kira-kira sholat enggak jelas itu. Emang kalau seandainya dia itu sholat enggak akan dilumutin. Tapi wudhunya kapan juga enggak tahu juga. Nah, itu pun pakai belangkon. Pakai peci masih mending ya, belangkon. Kayak dalang wayang itu istilahnya ya. Allahu musta'an. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai tertipu. Naam. Kita lihat sini. Naam, kata beliau di sini, fa taqarrabuna ilaihi bidzabhi wan nadhar wad du'a wal istighatsah. Akhirnya mereka, orang-orang musyrikin, mereka mendekatkan diri mereka ya, kepada para wali tersebut dengan cara sesembelihan-sembelihan, menyembelih dan bernazar. Aku bernazar nanti kalau sembuh akan menyumbang wali fulan misalkan. Padahal wali siapa enggak dikenal juga. Nah, ini nanti sangat berbahaya sekali. Atau terkadang mereka mempersembahkan sebuah sembelihan, itu pun milih ayamnya ayam yang warnanya hitam polos, di semua hitam. Ayam apa namanya? Temani ya, istilahnya kalau Jawa itu ayam temani. Jadi milih yang warna hitam semuanya. Itu pun disembelih harus dimasak. Sebagian mereka gitu. Ada juga sebagian mereka sembelih dilemparkan ke tempat kuburan wali tersebut. Macam-macam. Yang jelas itu semuanya adalah na'am barakallahu fikum, na'am perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kesyirikan yang harus ditinggalkan. Na'am. Wa du'a wal istighatsah, ada juga di antara mereka berdoa di situ. Berdoa meminta kepada wali. Na'am. Dan istighatsah, istighatsah itu meminta agar dihilangkan kegentingan dan dihilangkan apa? Kesusahan yang menimpa dirinya. Nah, itu mereka berani seperti terang-terangan. Kita lihat alasannya apa alasannya? Li'annahu fihi sirrun wa fihi wilayah. Karena wali itu menurut versi mereka adalah apa? Adalah orang yang dia memiliki rahasia dan kekuasaan. Jadi wali versi mereka seperti ini. Orang yang memiliki rahasia-rahasia dan juga kekuasaan. Padahal sebenarnya kita semuanya ahlu sunnah wal jamaah pengen wassalamualaikum, pengen menjadi wali dan mau menjadi wali. Paham ya? Nah, siapa yang tidak ingin menjadi wali? Semuanya pengen menjadi wali, namun kuncinya enggak seperti ini caranya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, semuanya ingin menjadi wali. Dan kalau seandainya menjadi wali, itu yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun wali yang bagaimana? Apakah semua wali? Tidak. Bukan wali setan tapi wali Allah Subhanahu wa taala. Namun syaratnya jangan sampai dilupakan. Syarat menjadi wali itu ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Apa antum pengen jadi wali? Belum. Bukan wali sholat tapi ya. Wali itu enggak sembarangan. Wali itu syaratnya harus beriman dan apa? Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum wa ma hum nam wa lahum yahzanun alladziina amanu wa kanu yattaqun." Itu kuncinya. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang tidak apa? Yang tidak takut terhadap perkara yang dihadapi nanti di akhirat. Dan wali Allah taala adalah orang-orang yang mereka tidak sedih dengan perkara dunia yang terlewatkan. Ciri-cirinya apa? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kalau ingin menjadi wali, beriman kepada Allah taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bertapa. Paham ya? Bukan bertapa kemudian puasa putih. Oh, puasa putih enggak? Sebagian mereka kan melakukan puasa putih biar menjadi wali atau menjadi saksi, yang menjadi apa sakti dan misalnya puasa putih itu puasa apa itu? Putih. Hah? Puasa putih itu ya. Tidak boleh makan nasi itu. Nah, sebagian mereka mengatakan seperti itu, puasa putih itu puasa yang tidak boleh makan nasi tapi masih makan. Berarti puasanya puasa yang bermain-main seperti itu. Allahu musta'an. Itu semuanya enggak ada dalilnya dan itu semuanya hanya bisikan-bisikan setan yang terkutuk. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah menjabarkan mengenai keadaan orang-orang sufiyah, kata beliau, as-sufiyatu yusammuna al-'abid asy-syekh. Orang-orang sufiyah itu kalau di negeri Arab sana menamakan yang namanya abid. Abid itu orang budak. Paham ya? Dinamakan dengan asy-syekh. Naam. Ewa. Maksudnya yang budak, yang dia mudah diatur dan misalnya dinamakan asy-syekh. Yakni syekhut tariqah alladzi ya'khudzuna anhu dinahum. Maksudnya adalah syekh tariqah. Dikenal syekh tariqah yang mereka mengambil agama mereka darinya. Namanya syekh itu. Itu abid namanya. Naam barakallahu fikum. Allahu musta'an. Waladhi ya'khudhu an syekhi tariqah yusammuna al-murid. Di syekh itu, na'am barakallahu fikum, yang diambil ilmunya oleh mereka. Nah, yang mengambil ilmunya ini dari mereka, na'am barakallahu fikum, namanya murid. Murid namanya. Bahasa Arabnya, muridun. Ya, kalau kita ya murid gitu aja. Syekh dan muridnya itu istilahnya ya. Syekhnya ini dianggap yang paling besar, memiliki rahasia dan kekuasaan. Muridnya ini maksudnya adalah orang-orang yang mengambil ilmu dari syekh tersebut. Allah musta'an. Namun mereka berlebihan. Kita lihat bagaimana keadaan murid tersebut di hadapan syekh tersebut. Keadaannya kata beliau, wa yakunu fa syekhi kal mayyit baina yadayil ghasil. Keadaan muridnya itu seperti mayit, seperti mayit orang mati di hadapan orang yang mencuci, yang memandikan mayit tersebut. Jadi kalau orang mati dimandikan, dia nazar ya. Nah, di kanan, disuruh ke kanan, ke kanan, kiri, kiri. Dalam artian, tidak bisa apa-apa. Nah, murid ini, dihadapi syekh tadi, Syekh Sufiyah, barakallahu fikum, bagaikan apa? Bagaikan mayit yang dia berada di hadapan yang memandikannya. Mungkin apakah saja, nurut dia. Nah, ini seperti ini, Rasufiyah, barakallahu fikum, Allahul Musta'an. Laisa lahu an ya'tarida bisyai'in. Dia tidak memiliki hak untuk protes. Tidak ada protes. Tidak bisa memprotes. Jadi harus nurut dengan gurunya. Ini, na'am barakallahu fikum, penjelasan daripada makna asy-syekh dan murid tadi. Murid tadi bahasa Arabnya, na'am, istilah orang sufiyah. Ya, kita enggak perlu mengetahui secara panjang lebar, yang jelas mereka mengistilahkan seperti itu. Asy-syekh dengan murid. Syekh itu gurunya, pembesarnya istilahnya, kiainya lah istilahnya. Nah, muridnya ini di hadapannya seperti orang apa? Oh, seperti mayit yang dimandikan oleh orang yang mandikan. Dia ajar ya. Nurut itu, Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya. Qala Asy-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang atas itu halaman 134. Wa tasmiyatul 'amah as-sayyid wa asbahu hadza. Dan orang-orang umum itu mereka menamakan terkadang dinamakan sayyid. Sayyid itu tuan. Jadi wali mereka dinamakan sayyid. Paham ya? Ini di Yaman banyak sekali ya. Di Yaman sana yang sering menggunakan lafaz sayyid itu orang Syiah. Orang Syiah Rafidhah itu kalau punya pemimpin digelar dengan sayyid. Paham ya? Sayyid fulan, sayyid alan, seperti itu. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kalau orang sufiyah ya semaknan habib lah istilahnya. Kalau habib dan misalnya karena habib itu maknanya mahbub, orang yang dicintai katanya. Nah, sayyid ini adalah apa? Sayyidun adalah seorang pemimpin menurut mereka. Jadi orang dikatakan sayyid manakala dia memimpin kaumnya. Allahu musta'an. Ini penamaan yang pada asalnya barakallahu fikum hafizakumullah tidak diperkenankan dan tidak tepat. Nah, barakallahu fikum karena sayyid ya, yang memimpin semua secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat di sini, wa dzalika annahum yadhunnun annallaha jalla annallaha ja'ala li khawasil khalqi 'indahu manzilatan yardha an yaltajia al-insan ilaihim wa yarzuhum wa yastaghitsu bihim wa yaj'aluhum wasitatan bainahu wa bainallah. Ini kebodohan mereka. Jadi mereka beranggapan bahwasanya Allah taala menjadikan dari kalangan makhluk-makhluk ini orang-orang khusus. Orang-orang khusus yang menurut mereka orang khusus tersebut memiliki apa? Kedudukan. Memiliki kedudukan yang dia tuh ridha untuk apa? Manusia itu menyandarkan dirinya kepada mereka. Seringnya kalau perhatikan ya para habib, habaib itu atau para kiai lah istilahnya. Itu biasanya dengan orang-orang bawahan, orang-orang yang enggak tahu, itu kelihatannya dia tuh pokoknya intinya dimuliakan. Bahkan sebagian mereka sampai ekstrim. Ludahnya aja diambil, katanya barokah. Tahunya. Ini ngeri sekali seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum. Ada juga di antara mereka datang sengaja membawa air minum. Air minumnya dimintakan apa? Doa misalnya, macam-macam. Itu keadaan orang-orang yang sebenarnya mereka jauh daripada agama yang benar. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Mereka berharap kepada na'am orang-orang khusus tadi itu dan mereka beristighatsah dengan mereka dan mereka menjadikan orang-orang khusus tadi para wali yang mereka anggap wali sebagai perantara antara dirinya dan antara Allah Ta'ala. Jadi mereka itu penakut aslinya. Kalau minta gak langsung, gak berani langsung kepada Allah Ta'ala. Alasannya apa alasannya? Alasannya kami ini kotor, kami banyak dosanya, banyak maksiat. Jadi kalau minta langsung itu malu katanya. Harus melalui perantara-perantara orang soleh yang sudah meninggal. Keliru gak ini padahal? Keliru. Harusnya langsung. Dalilnya semuanya menunjukkan langsung. Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun udhibu da'wat ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah diriku itu dekat, aku mengabulkan doanya orang yang berdoa. Naam. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, maka hendaknya kalian memenuhi panggilanku, memenuhi syariatku, dan kalian nambar kalau fikum kembali kepadaku. Semoga kalian termasuk orang-orang yang diberikan bimbingan atau petunjuk. Seperti itu. Kemudian dalil yang lain, Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Enggak perlu pakai perantara. Kalau mereka orang-orang musyrikin ini, nambar kalau fikum mereka menjadikan perantara-perantara. Orang soleh ini dikatakan perantaranya itu. Kita enggak mampu, kita enggak mungkin minta langsung kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kita ini orang kotor, orang yang penuh dosa, banyak dosanya, banyak maksiat, sehingga enggak layak kalau minta langsung. Nah ini sobatnya mereka. Kita katakan apa? Itu tidak benar. Bahkan barakallahu fikum hafizakumullah, kalau seandainya kalian merasa berdosa, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu berdoa dan minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Kita lihat penjelasannya. Qala Syekh Thalib Al-Fauzan, asabahullah wa hum yusammuna syaikhahum as-sayyid. Mereka orang-orang sufiyah ini menamakan pemimpin mereka dengan sayyid. Ini kalau di Yaman sana seringnya yang menjuluki dengan sayyid ini orang Syiah. Di Syiah itu mereka punya sayyid, punya pemimpin. Sayyid Fulan, Sayyid Abdul Malik Al-Huthi. Seperti itu Syiah Rafidah itu. Allahumma sa'an. Nah, dengan sayyidnya itu pokoknya benar-benar taat. Perkara yang mungkar pun kalau sayyidnya yang ngomong, ditaati. Allahumma sa'an. Seperti itu keadaannya. Nah, jadi jangan sampai keliru ya. Syiah Rafidah itu barakallahu fikum. Kalau sudah menjadi sayyid, ya, kalau sudah menjadi sayyid, itu pokoknya semua yang apa dia inginkan harus turutin. Nah, terutama dalam masalah apa? Mut'ah. Mut'ah itu mereka menghalalkan mut'ah Syiah Rafidah. Yaitu mut'ah itu dikenal dengan nikah kontrak. Nikah sesaat. Jadi kalau saya minta, kami hari ini ingin nikah mut'ah dengan anak kalian misalkan. Nah, itu mau gak mau langsung tunduk mereka. Langsung tunduk dan serahkan. Padahal kalau mereka minta dengan anaknya Sayyid, gak dikasih. Gak adil tadi kan? Nggak ada. Kalau mereka minta untuk mut'ah dengan anaknya sayyidnya, nggak dikasih. Oh, kalau anak kami, jangan. Anak kami itu orang suci, katanya. Tapi kalau anak kalian, ya. Seperti itu keadaannya. Yang jelas, mereka itu kalau kita mau lihat kisah dan tragedi kejadian Syiah Rafidah, ada sebuah kitab yang sangat bagus. Judulnya adalah Lillahi Sumali Tarikh. Itu bagus sekali kitabnya. Menjelaskan kebobrokan Syiah Rafidah mulai dari Sayyid Al-Humayni yang dikenal dengan Ayatullah Al-Uzma itu, Al-Humayni itu sangat jahat sekali. Bahkan ada fatwanya itu ya, fatwanya sangat mengerikan sekali. Mengatakan kalau seandainya ada salah seorang kerja di tempat yang jauh, tidak ada wanita dan perempuan di sana boleh nikah dengan laki-laki. Nah, laki-laki, anak muda, anak kecil, boleh. Paham ya? Ini fatwa yang sangat ganjal. Paham ya? Fatwa yang sangat ganjal dan juga ganjil dalam artian gak ada dalilnya bahkan untuk merusak. Ada juga. Kalian boleh menikah dengan wanita yang masih disusui oleh ibunya. Anak kecil. Paham ya? Tapi dengan syarat ini dan itu yang semuanya itu adalah fatwa yang batilah. Yang itu diyakini oleh Syiah Rafidhah. Nah, oleh karena itu di Indonesia ini jangan anggap gak ada Syiah ya. Syiah ada. Walaupun mereka gak namakan aslinya. Karena mereka memiliki akidah keyakinan yang dikenal dengan apa? At-Taqiyah. At-Taqiyah itu menyembunyikan aslinya. Gak nampakkan. Tapi kalau kalian mau ingin mengetahui ritual mereka, tanda-tanda mereka, perhatikan baik-baik. Kalau mereka sudah benar-benar berkeyakinan, sholatnya, takbirnya seperti ini. Allahu Akbar. Tangannya gini. Gak perlu dekat kayak gini. Syiah Rafidah itu. Kemudian ketika sujud, itu gak mau sujud ke lantai yang ada ini, gak mau. Dia menggunakan semacam tanah yang dikalungkan. Dikalung itu. Nanti ketika sujud ditempelkan di dahinya. Katanya tanah Karbala. Tanah suci terbunuhnya Husain katanya. Paham ya? Kemudian biasanya diantara mereka yang sudah berkeyakinan itu punya masjid sendiri di rumahnya. Kalau antum bertamu, ada gambar di rumahnya, gambar rumah ini. Nah itu tanda-tanda diantaranya. Karena ini kami ngomong seperti ini fakta ya. Dalam artian ada salah satu ikhwah yang keluarganya itu Syiah juga. Nah dia cerita bahwasanya bapak ibu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang jelas keadaannya seperti itu mengerikan sekali. Allahul musta'an. Naam. Cuman mereka menyembunyikan apa tadi? Aslinya. Karena kalau sudah punya kekuatan, baru mereka berani membuat kerusakan. Nah, terutama mereka musuh yang paling besar itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kamu musuh paling besar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena mereka paling benci dengan Abu Bakar dan Umar. Namanya, Utsman. Benci mereka. Lah, Ahlus Sunnah bagaimana? Paling cinta. Sebaliknya berarti kan? Jadi mereka mengatakan Abu Bakar, Umar itu perampok kepemimpinan. Seharusnya setelah Rasul meninggal, yang jadi pemimpin itu adalah Ali bin Abi Thalib. Itu Syiah Rafidah seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, Ahlus Sunnah justru apa? Yang paling berhak, dan itu dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu. Mereka gak ridho. Gak terima mereka. Syiah Rafidah. Di Yaman sana ada salah satu Nah, hari rayanya mereka dikenal dengan Idul Qadir. Idul Qadir ini, nah barakallahu fikum, kata mereka memperingati hari terbunuhnya Husain. Jadi mereka datang ke sebuah gunung itu, nah bawa tembak-tembak itu ya. Gunung itu semuanya tembakin semua gunung itu. Dikatakan itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Wah, benci mereka kalau dengan nama Muawiyah. Mas mukanya akhir siapa namamu? Muawiyah, paling benci mereka. Tapi kalau siapa namamu? Ali. Senang. Paham ya? Jadi mereka itu yang mereka senang adalah senang Ali, Fatimah, Husain, senang sekali nama itu. Tapi kalau dengar nama Muawiyah, wah. Mereka paling enggak suka. Apalagi dengar nama Umar Khattab, enggak suka lagi. Abu Bakar Siddiq juga enggak suka. Itu Syiah Rafidah. Nah, barakallahu fiik. Nah, Syiah Rafidah kafir enggak? Kafir, enggak boleh ragu. Walaupun ulama atau penasihat mengatakan Syiah Rafidah enggak kafir, itu sangat keliru. Bahkan Syekhul Islam mengatakan akfar minal yahud wa nasara. Paham ya? Nah, mungkin kalian pernah dengar artikel tulisan masyayikh di Yaman atau Saudi mengatakan Syiah Rafidah enggak kafir, itu sangat keliru. Syiah Rafidah yang Rafidah ini ya, kafir. Bahkan tidak masuk dalam apa? 72 golongan dari umat ini. Kafir. Bahkan dikatakan akfar, lebih kafir daripada Yahud dan Nasara. Oleh karena itu sangat disayangkan orang-orang yang masih bela Syiah Rafidah yang ada di Yaman. Pemerang Al-Sunnah dikatakan, ini saudara kita, ini saudara kami. Peperangan bukan karena agama, tapi karena rebutan gunung katanya. Ngawur orangnya. Namanya, hati-hati itu ya. Syiah Rafidah kafir. Nah, Syiah Zaidiyah. Nah, Syiah Zaidiyah ini jangan dikafirkan. Syiah Zaidiyah, Syiah yang sifatnya awam. Nah, awam dan dia itu orangnya tidak ekstrim. Walaupun ujung-ujungnya kalau gabung dengan Syiah Rafidah, jadi Rafidah juga. Tapi mereka masih menghormati. Abu Bakar pemimpin, Umar pemimpin, Utsman pemimpin, tapi yang Abdul itu Ali. Masih halus kan ya? Masih halus. Tapi kalau Syiah Rafidah enggak. Abu Bakar, Umar, Utsman tidak bisa. Ali yang harus jadi pemimpin. Itu kalau Syiah Rafidah. Kalau Syiah Zaidiyah, Abu Bakar pemimpin, ya pemimpin. Umar pemimpin, Utsman pemimpin, tapi di antara tiga ini yang Abdul adalah Ali. Beda kan? Beda Syiah Zaidiyah. Namun disebutkan para ulama, datangkanlah kepadaku Syiah Zaidiyah yang kecil, melainkan nanti kalau besar menjadi Syiah Rafidah. Betul-betulnya sama juga. Solatnya juga seperti itu. Kalau azan ditambahin dengan lafaz apa? Hayya ala khairul amal. Kalau kita kan hayya ala sholah, hayya ala sholah, ya kan? Hayya ala falah, hayya ala falah. Mereka tambahin lagi, hayya ala khairul amal. Jadi, kalau tersahut ini, nudeng ini, kalau mereka, ashadu anna aliyan waliullah. Tambahin Ali. Ashadu anna aliyan waliullah. Itulah keadaan mereka, barakallahu fikum, wa'alaikumullah, Syiah Rafidah, Allahu musta'an. Kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum mahfidhakumullah wa yusammunahu asy-syekh, mereka menamakan sayyid dan juga menamakan syekh. Fala budda an tubayyahu wa taslama lahu amrak. Na'am. Artinya apa? Maka harus engkau berbayat kepadanya dan harus tunduk dan pasrah menyerahkan urusanmu. Fala ta'tarid wa la tukhalif asy-syekh. Jangan kamu mengkritik, jangan kamu menyelisih pada suatu perkara. Jadi kalau sayyidnya sudah mengomol atau pemimpinnya sudah mengatakan a, enggak boleh B. Pokoknya bilang C, C. Enggak boleh mengkritik sama sekali. Nah ini keadaan mereka. Allah musta'an. Sangat taat dan patuh pada syekhnya. Yang mana syekh menurut mereka ini sayyidnya, pemimpin mereka. Dalam kebatilan pun taat juga. Wa inna kala takunu muridan ma'ahu. Jika kamu tidak taat dengan sayyid tersebut, maka kamu tidak dikatakan murid. Tidak dikatakan murid. Na'am barakallahu fikum bersama sayyid atau pemimpin tersebut. Allahul musta'an. Berikutnya, yaqulun, mereka mengatakan, innallaha ja'ala minal khalqi khawasa yadzul iltija' ilaihim wa du'a'uhum wal istighatha bihim 'ala annahum syufa'a'u 'indahu wa yuqarribuna ilaihi hadzal ladzi hamma 'alaihi la yaqulun innahum syuraka'u lillah. Perhatikan ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari kalangan makhluk ini orang-orang khusus katanya. Menurut mereka siapa orang khusus ini? Ya orang-orang tadi itu, orang soleh atau orang yang sudah meninggal yang mereka anggap wali tadi itu. Lewa. Yang diperbolehkan manusia bersandarkan dirinya kepada mereka, berdoa kepada mereka, istighatsah kepada mereka, dan mereka juga mengatakan orang-orang soleh tadi itu yang sudah meninggal adalah syafaat, para pemberi syafaat kami nanti. Dan mereka mendekatkan diri kepadanya. Inilah yang mereka inginkan. Mereka tidak mengatakan mereka itu adalah sekutu-sekutu Allah, enggak katakan seperti itu. Tapi mereka adalah para pemberi syafaat nanti. Syubhatnya yang sangat ngeri. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Mujaddid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya kitab yang mungkin kita tidak asing lagi dengan kita. Kenapa, Pak? Kasfu Subhat. Kasfu Subhat. Kitab yang sangat bagus, membongkar subhatnya, kedoknya orang-orang musyrikin. Dibuantah semua di situ. Kasfu Subhat. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun juga menyebutkan dalam kitab Al-Qawaidul Arba' bahwasannya orang-orang musyrikin zaman sekarang ini lebih parah keadaannya dibanding musyrikin zaman dahulu. Dari dua sisi, kata mereka. Kata beliau, dari dua sisi. Sisi pertama, orang-orang musyrikin zaman dahulu itu kalau berbuat kesyirikan milih orangnya, gak sembarangan. Benar-benar soleh. Nah zaman sekarang itu perhatikan. Sudah gak tahu itu soleh atau tidak, siapa orangnya. Kira-kira kuburan dibangun tinggi, langsung dia sujud di situ. Ya enggak pandang bulu istilahnya. Padahal itu bukan kuburan manusia, kuburan kerbau. Ada kejadian itu ya, kisahnya itu lama-lama anak mah dengar waktu belajar di Yaman waktu itu. Jadi ada orang, sekelompok orang ini jamaah haji, mau berangkat haji. Di tengah perjalanan kendaraannya itu, kudanya itu mati. Akhirnya kudanya itu dikubur di tengah jalan itu. Soalnya dikubur di situ. Akhirnya jamaah haji tadi berangkat ke Mekah lah, sudah berangkat. Nah, kuburan itu, orang-orang yang datang belakangnya, wah ini jangan-jangan wali ini. Ya, dihias-hias setan, bahasa itu wali. Padahal kuburan apa tadi? Kuda. Akhirnya mereka ngagungkan, orang ngumpul situ semuanya. Gak berangkat haji, malah ngumpulin itu, istilahnya minta, ada yang minta ini, minta itu. Nah, jamaah haji yang pulang tadi, lewat tempat itu. Akhirnya teriak-teriak, kalian ngapain di sini? Kata mereka, ini kuburan para wali, katanya. Kuburan wali. Atau kuburan orang soleh. Akhirnya jamaah haji ini mengatakan, kalian tuh bodoh. Dibodoh-bodohin oleh setan. Ini bukan wali, ini adalah kudaku dulu yang aku naiki ketika haji tapi mati, akhirnya dikubur di sini. Ya, seperti itu keadaannya. Allah musta'an. Ini keadaannya apa? Orang musyrikin zaman sekarang lebih parah daripada musyrikin zaman dahulu. Pertama dari satu sisi tadi itu. Sisinya apa? Enggak pandang bulu, enggak pilih-pilih orang. Intinya kuburnya tinggi, di kapur bagus sekali, namakan kiai siapa gitu, walaupun aslinya ada wujudnya atau tidak, langsung diambil apa? Minta rezeki, minta ini dan itu, sembarangan. Sisi yang kedua, barakallahu fikum, orang-orang musyrikin zaman sekarang itu, ketika senang ataupun tidak senang, berbuat kesyirikan, ya enggak? Ketika senang, malah justru dia pergi ke laut, bikin tumpeng atau misalnya, ketika susah, seperti itu juga. Tapi kalau orang-orang musyrikin zaman dahulu, tidak. Mereka berbuat kesyirikan itu ketika senang saja. Adapun ketika mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, mereka apa? Benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an barakallahu fikum. Kita lihat sini barakallahu fikum. Bal yaqulun, bahkan mereka mengatakan syufa'a indahu wa yuqarribuna ilaih. Mereka mengatakan apa? Mereka itu adalah para pemberi syafaat di sisinya dan mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala katanya. Li'anna Allah ikhtarahum li salahihim wa taqwahum, ini syubhatnya mereka. Sesungguhnya Allah taala, karena Allah taala itu memilih mereka. Memilih orang-orang soleh tadi katanya. Karena kesolehan mereka dan takwanya mereka. Fasaru wasa'ita bainal ibadi wa bainallahi ta'ala amma yakulun. Wa bainallahi ta'allahu amma yakulun. Artinya, akhirnya mereka menjadikan orang-orang soleh yang meninggal tadi sebagai perantara-perantara antara hamba-hamba dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Ewa. Ta'ala Allah, maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha suci dari apa yang mereka ucapkan. Walidzalika yataqarrabuna ilaihim bil ibadat ahya'an wa amwata. Oleh karena ini, na barakallahu fikum, oleh karena itu mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara berdoa kepada orang-orang soleh tadi itu. Dengan ibadah-ibadah ahya'an wa amwata. Dengan orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal, seperti itu keadaannya. Na barakallahu fikum, minta kekayaan biasanya atau minta pesugihan atau minta agar diberkahi rezekinya, mintanya ke kuburan kepada orang yang mati tadi itu. Ini adalah perbuatan kesyirikan yang harus ditinggalkan. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan innal mutaqarrib ilaihim mithlu mutaqarrib ilallah. Ini syubhat juga. Mereka mengatakan bahwasanya orang yang mendekatkan diri kepada orang-orang saleh seperti halnya dia mendekatkan diri kepada Allah Taala. Allah musta'an. Akhirnya ujung-ujungnya menyamakan orang saleh seperti apa? Allah taala. Keliru, sangat berbahaya. Man yataqarrabu lisyekh yataqarrabu ilillah. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada syekh tersebut, kepada sayyid tersebut, berarti dia telah mendekatkan diri kepada Allah taala katanya. Ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum ma la yanfa'uhum wa yaqulun ha'ula'i syufa'a'una 'indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah dengan sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya kepada mereka, tidak pula memberikan manfaat kepada mereka, seraya mereka berkata, mereka-mereka ini, orang-orang saleh ini adalah para pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat menurut mereka dengan cara seperti ini. Padahal syafaat itu enggak sembarangan ya. Syafaat akan diperoleh dan didapatkan dengan dua syarat. Syaratnya apa syaratnya? Ridha dan izin. Ya, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala baru bisa mendapatkan syafaat. Enggak sembarangan. Naam. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum wa hafizakumullah. La'ib as-syaitan bihim ila hadzal had. Syaitan bermain-main dengan mereka sampai batasan atau tingkatan ini. Jadi yang mempermainkan mereka itu syaitan sebenarnya. Karena mereka mengikuti alur dan jerat-jerat syaitan akhirnya terjebak dalam dunia kegelapan, kesyirikan walayyad billah. Padahal Allah taala sudah memberikan ultimatum, peringatan yang sangat keras, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan sekali-kali kalian mengikuti jejak-jejak dan langkah-langkah setan, karena sesungguhnya dia adalah musuh kalian yang nyata. Paham ya? Setan itu macam-macam ya. Ada setan dari kalangan jin, setan dari kalangan manusia. Maksudnya, kalau setan dari kalangan jin, makhluk gaib kita enggak tahu. Tapi kalau setan dari kalangan manusia, bukan manusia wajah setan, tapi manusia berperilaku seperti perilaku setan. Paham ya? Wajahnya wajah manusia, cuma perilakunya seperti perilaku setan. Misalkan orang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, padahal mampu dengan tangan kanan. Itu termasuk perilaku apa? Setan di antaranya. Rasulullah mengatakan, "Idza akala ahadukum ta'aman falyakul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bi shimalihi." Artinya, apabila salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanan. Apabila minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Oleh karena itu kalau ada orang kok ngayal suruh makan dengan tangan kanan, mau minum tangan kanan enggak mau, malah pakai tangan kiri, berarti dia menyerupai perilaku setan. Allahul musta'an. Berikutnya. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih, "Falladzina yad'un ahla syirki fi zamanina annahum wasa'ithahum hum alladziina yusammihim al-awwalun al-alihah wal wasithah huwa al-ilah." Maka orang-orang yang beranggapan maka orang-orang yang ahlu syirik beranggapan di zaman ini, di zaman kita sekarang ini, bahwasanya mereka adalah para perantara-perantara, mereka itulah yang dinamakan oleh orang-orang terdahulu sebagai alihah. Apa alihah? Sesembahan-sembahan. Paham ya? Allahu musta'an. Wal wasithah, perantara. Huwal ilah, itulah ilah mereka. Jadi mereka menamakan wasitah, dinamakan ilah. Jadi ilah menurut mereka itu wasitah, perantara. Jadi mereka menyembah tidak langsung, atau meminta tidak langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa itu ibadah, bukan? Doa itu ibadah. Dalilnya mana? Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadisnya sahih. Rawahu Tirmidzi. Dari hadisnya siapa? Siapa sahabatnya ini? Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Siapa? Hadisnya siapa? An-Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir. Naam. Radiyallahu anhu. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi jangan sampai kita keliru ya. Maksudnya apa? Maksudnya ibadah itu enggak semuanya ada dalil nas, itu enggak semuanya. Paham ya? Seperti sholat. Antum cari dalam Al-Quran atau dalam hadis, as-sholatu ibadatun, lafaz itu enggak ada. Sholat itu adalah ibadah. Lafaz itu ada enggak kira-kira dalam Al-Quran? Sholat itu adalah ibadah. Lafaz seperti itu dalam Al-Quran ada enggak, Pak? Enggak ada. Dalam As-Sunnah? Enggak ada juga. Nah, terus bagaimana katanya sholat ibadah? Enggak ada dalilnya berarti? Wah, mereka mengatakan seperti itu. Kita katakan dalilnya perbuatan tersebut adalah ibadah karena perbuatan sholat, zakat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara ibadah, semua perkara yang Allah taala perintahkan berarti Allah taala mencintai dan meridhoinya. Dan semua perkara yang Allah taala cintai dan Allah taala ridhoi adalah ibadah. Kembali ke definisi ibadah yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Definisi ibadah menurut Syekhul Islam itu yang paling lengkap. Artinya ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai, baik berupa amalan maupun ucapan yang nampak maupun yang tersembunyi. Itu ibadah. Berarti sholat ibadah bukan? Ibadah. Kenapa? Diperintahkan. Nah terus, setiap diperintahkan berarti dicintai. Dan setiap yang cintai di dikatakan ibadah. Namanya ya. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Jadi jangan sampai kita bingung. Nah, jadi definisi ibadah itu luas tadi itu. Definisi yang sangat bagus adalah definisi yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sekarang pertanyaannya, sekarang mulai dari antum ya, enggak masalah. Murojaah ngulang lagi. Lan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah namanya siapa? Sering kita dengar ya, qala Syekhul Islam, qala Syekhul Islam. Sering dengar sejak tahun sekian sampai sekarang ini. Iya enggak? Sejak dulu kan awal dakwah lah istilahnya, sejak awal ngaji. Pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Syekhul Islam, sering dengar kan? Namanya siapa kira-kira? Antum. Antum. Muhammad. Muhammad siapa? Bukan. Antum. Antum. Muhammad bin Abdul Halim. Muhammad bin Abdul Halim. Kurang dikit lagi. Kurang dikit lagi. Antum. Antum? Antum? Antum? Antum? Antum, Pak? Antum? Antum, Pak? Ini siapa ini? Antum, apa? Antum? Nah, barakallahu fiikum. Namanya Ahmad bin Abdul Halim. Bukan Muhammad, Ahmad. Ahmad bin Abdul Halim. Namanya Ahmad bin Abdul Halim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau ma'ruf digelar dengan Ibnu Taimiyah. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Kunyahnya siapa kunyahnya? Siapa tadi Ustaz namanya? Ahmad bin Abdul Halim. Halim. Halim. Ahmad bin Abdul Halim. Kunyahnya siapa kunyahnya? Kunyahnya tak kasih tahu, kunyahnya Abdul Abbas. Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pertanyaan yang menyusul sekarang. Enggak masalah ya. Nah, pertanyaan yang menyusul sekarang, Syekhul Islam kan kunyahnya Abdul Abbas. Nah, Abdul Abbas kan bapaknya Abbas kan? Lah anaknya Syekhul Islam ini seorang imam atau bukan? Antum. Syekhul Islam kunyahnya siapa tadi kunyahnya? Abdul Abbas. Nah, Abbas itu apakah seorang imam atau bukan? Anaknya Syekhul Islam itu? Atau apa? Antum. Syekhul Islam kunyahnya Abdul Abbas. Nah, Abbas ini anak Syekhul Islam ini apa? Kedudukannya sebagai apa dia? Imam atau bukan? Larang. Belum. Antum, antum lah. Ya. Dalam juga. Antum mau mencoba? Larang. Antum? Antum? Beliau meninggal dunia belum sempat menikah, jadi nggak punya anak. Lalu ya. Jadi Abdul Abbas kunyahnya tapi nggak punya anak, namanya Abbas. Seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi namanya siapa? Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kunyahnya Abu Zakaria. Abu Zakaria. Tapi punya anak gak namanya Zakaria? Gak punya. Karena beliau meninggal dunia belum sempat menikah. Tahu ya? Jadi termasuk ulama ahli sunnah yang meninggal dunia belum sempat menikah di antara Syekhul Islam dan Imam Nawawi tadi itu. Al-Imam An-Nawawi siapa namanya? Yahya bin Syaraf. Yahya bin Syaraf An-Nawawi kunyahnya Abu Zakaria. Beliau tidak punya anak namanya Zakaria karena beliau meninggal dunia belum sempat menikah. Maksudnya ya. Nah, jadi nanti kalau ada pertanyaan seperti itu jangan kaget ya, karena dulu ketika di Damat, ketika belajar itu kadang Syekh nanyanya seperti itu. Imam Nawawi itu punya anak Zakaria? Punya atau enggak katanya. Kemudian kalau punya Zakaria itu apa? Imam atau bukan? Tujuan Syekh itu enggak nipu enggak? Tujuannya itu untuk melatih. Tahu enggak dia itu namanya? Ternyata Imam Nawawi itu belum punya anak dan tidak punya anak karena beliau meninggal dunia belum sempat apa? Menikah. Nah, itu perlu diperhatikan faedah yang sangat bagus karena sering kita jumpai dan sering kita dengar. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memiliki murid yang tidak kalahnya juga. Murid beliau adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini juga bukan namanya ini ya. Ini juga gelar bukan namanya. Sebutannya beliau dikenal Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, namanya siapa? Namanya siapa? Kalau Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Abdul Abbas. Nah, murid beliau yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sering kita dengarkan qala Ibnu Qayyim, qala Ibnu Qayyim. Nah, Ibnu Qayyim namanya siapa? Siapa? Belum juga? Antum? Belum juga? Ibnu Qayyim namanya siapa? Antum? Belum? Mau coba? Belum juga? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, na'am barakallahu fikum, kunyahnya Abu Abdullah, namanya Muhammad bin Abi Bakar. Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar. Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar. Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Naam. Ketepatan mau? Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar. Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar. Nah, ini sudah kasih dua ya. Berarti sudah kasih tiga. Imam Nawawi siapa namanya tadi? Imam Nawawi? Kunyahnya? Naam. Syekhul Islam? Ahmad Halim. Ahmad Halim itu. Lain lagi itu. Abdul Halim. Ahmad bin. Abdul Halim. Hah? Ahmad bin Abdul Halim. Kunyahnya? Abdul Abbas. Assalamualaikum. Kunyahnya Abdul Abbas. Ibnu Qayyim siapa namanya ini? Muhammad bin Abu Bakar. Bin Abu Bakar kunyahnya? Abu Abdullah. Itu na'am barakallahu fikum itu sekarang tak kasih faedah, nanti ketika anak kesini lagi tak tanya nanti. Nanti tapi kata nu alam. Jelas? Nah, barakallahu fikum, kalau ingat nanti dikasih tahu lagi. Naam. Berikutnya barakallahu fikum, perhatikan situ. Naam, kata beliau di sini. Faqalu ar-rajul la ilaha illallah ibtalu lil wasa'id. Ibtalun lil wasa'id. Maka ucapan seseorang la ilaha illallah adalah apa? Membatalkan wasaid, perantara-perantara yang ada. Kenapa? Karena la ilaha illallah maknanya apa, Pak? Makna la ilallah? Tiada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Memiliki dua rukun, apa rukunnya? Ayo, penafian dan peniadaan. Sama aja. Penafian dan isbat, penetapannya. Syaratnya ada 8, sebutkan semuanya, Pak. Enam, 8 itu terkumpul dalam pantun atau puisi. Ada yang hafal? Kalau belum hafal, tak ulangi lagi, enggak masalah. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka mahabbatin wal qiyadin wal qabulillaha wa zida saminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i kutulliha. Naam. Berikutnya para kalafikum, kata beliau di sini, qala Syekh Thalib Al-Fauzan wafaqahullah, halaman 135 itu bawah itu syarahnya, al-musyrikun al-awwalun ya'budunahum wa yasammunahum alihatan. Orang-orang musyrikin terdahulu, mereka menyembah orang-orang soleh tadi sudah mati, mereka menamakan itu adalah alihah, sesembahan-sembahan. Walidzalika, oleh karena itu, lamma qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu la ilaha illallah. Oleh karena itu, ketika Rasulullah mengatakan kepada mereka, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, qalu, seraya mereka berkata, aja'alal alihata ilaha wahida, marah mereka. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak ini menjadi satu ilah? Nggak terima. Pengennya mereka itu ingin kadang nyembah ini, nyembah itu, nyembah ini. Maksudnya? Jadi ketika Nabi Muhammad mengatakan, ucapkanlah kalimat la ilallah, mereka marah. Karena mereka tahu dan paham makna la ilaha illallah itu menjadi permasalahan. Ila qawlihi alimsu wasbiru ala alihatikum. Naam. Berjalanlah. Wasbiru. Dan bersabarlah kalian beserta sesembahan-sembahan kalian. Ucapan orang musyrikin. Naam. Semua alihatan, mereka menamakan itu adalah alihah, sesembahan-sembahan. Namun sesembahan yang disembah dengan cara yang batil, bukan dengan cara yang hak. Karena sesembahan yang berhak hanya satu, hanya tunggal, yaitu apa? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yahutha wa ya'uq wa nasra." Perhatikan sini, berhala-berhala ini, berhala-berhala yang sangat mengerikan, besar ini ya. Mereka mengatakan, jangan kalian meninggalkan sesembahan-sembahan kalian. Dan jangan kalian meninggalkan waddan. Jangan pula meninggalkan suwa'an. Jangan pula kalian meninggalkan yahud, wa ya'ud, wa nasra. Ini nama-nama berhala kaum Nabi Nuh AS. Paham ya? Waktu itu, sebenarnya jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh AS, dulunya, sebelum muncul kesyirikan itu enggak ada kesyirikan. Dosa ada, dosa tapi bukan dosa kesyirikan. Nah, antara Nabi apa? Nabi Adam AS dengan Nabi Nuh AS, jaraknya itu 6-10 generasi. 10 abad. Berarti berapa tahun? 1000 tahun. 1000 tahun? 1 abad itu 100 tahun. Nah, jaraknya antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam AS, 10 abad atau 1000 tahun tadi itu. Nah, dulunya, sebelum muncul kesyirikan, awal kali muncul kesyirikan di zaman Nabi Nuh. Sebelumnya apa? Mereka semuanya berada di atas satu agama. Agama Tauhid. Mengikuti sejak Nabi Adam AS. Karena nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia itu berada dalam satu agama. Sampai muncullah zaman Nabi Nuh ini. Muncul zaman Nabi Nuh. Ada orang-orang soleh yang meninggal dibangun di atasnya. Nah barakallahu fikum. Bangunan-bangunan dan digambar-gambar akhirnya mereka menyembah dan mengagungkan. Siapa berhala-berhala tadi? Ini. Waddun, Suwa'un, Yahud, Ya'uq, Nasra'un. Berhala-berhala yang mereka besar-besarkan. Allahul Musta'an. Ini berhala-berhala ini muncul kesyirikan berarti awal kali di zaman siapa? Nabi Nuh AS. Nabi Nuh berdakwah memberantas apa? Kesyirikan selama berapa tahun? Selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti 950 tahun. Itu pun yang ikut sedikit. Jadi jangan mencari banyaknya pengikutnya. Nah, yang ikut sedikit itu Nabi Nuh AS berdakwah selama 950 tahun, bayangkan. Anaknya sendiri dinasihati ngayal, anaknya bandel, anaknya durhaka. Suatu ketika Allah Ta'ala ingin memberikan hukuman kepada kaum Nabi Nuh yang mereka membangkang tadi, anaknya dinasihati sama bapaknya ya, Nabi Nuh mengatakan, "Ya bunaya, irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai anakku, sini kamu. Naik di atas kapal sama bapak katanya. Jangan kamu duduk-duduk sama orang kafir. Nah, jangan duduk-duduk sama orang musyrikin. Anaknya ngomong apa anaknya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Dia malah mengatakan, aku akan naik ke gunung itu, naik ke bukit itu, biar aman dari air bah tersebut. Tapi justru apa? Qala, bapaknya mengatakan, la asimal yaum min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang bisa melindungi pada hari ini. Nah, dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dari bencana yang Allah taala tetapkan, kecuali Allah, kecuali apa? Zat yang merahmati. Kecuali Allah taala yang akan bisa mengatasinya. Akhirnya apa? Wa hala bainahumal maut fa kana minal mughraqin. Akhirnya terhalang-halangi antara Nabi Nuh dengan anaknya dengan gelombang ombak yang besar, anaknya termasuk orang-orang yang apa? Tenggelam. Durhaka 950 tahun bayangkan. Berdakwah ternyata yang ikut cuma sedikit. Jadi kalau orang berdakwah kok yang ikut sedikit, jangan takut, jangan khawatir, karena yang namanya dakwah sunnah wal jamaah dimanapun mereka berada, bisa dikatakan sedikit orangnya yang ikut. Paham ya? Nah, yang banyak pesertanya, banyak pengikutnya, belum tentu benar. Oleh karena itu ukuran yang sebenar-benarnya adalah apa? Bukan banyaknya pengikut, bukan sedikit pula yang pengikut, tapi berpegang teguhnya dengan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Itu yang paling kita andalkan. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum wa fiikumullah, Al-Imam Ibnu Hazm, Ibnu Hazm rahimahullah menyebutkan dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, beliau mengatakan balil haqqu haqqun wa illam yaqul bihi ahadun. Yang namanya hak, kebenaran itu mesti benar. Walaupun enggak ada seorang pun yang mengatakannya. Paham ya? Walaupun maksudnya walaupun sedikit atau enggak ada satu orang pun yang mengatakan, yang namanya kebenaran itu benar. Wal batilu batilun, dan kebatilan itu pasti batil. Walau istama'a aw walau ittafaqa 'alaihi jami'u ahlil ardh. Walaupun seluruh penduduk muka bumi bersatu di atas kebatilan tersebut, tetap yang batil itu batil. Oleh karena itu ikhwani fillah wa akhwati fillah, hendaknya kita semuanya senantiasa menyandarkan nam rezeki, menyandarkan keadaan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyandarkan rezeki kita kepada si fulan wala alan. Jangan. Sandarkan rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menyandarkan rezeki kepada Allah taala, pasti akan lancar dan pasti akan senang, bahagia, hati tenang. Tapi kalau menyandarkan rezeki kepada si fulan atau alan, enggak belum. Belum tentu. Karena kalau si fulan meninggal bagaimana? Bingung. Nah, itu perlu diperhatikan. Atau menyandarkan rezeki pada organisasi-organisasi, partai-partai tertentu, jangan. Karena nanti kalau hancur rusak, kita sudah enggak bisa lagi. Nah, barakallahu fikum, nah, mengharapkan lagi. Tapi harapkanlah rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua rezeki telah diatur, tercatat rapi dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semua takdir makhluk ini, rezekinya, ajalnya, matinya, kemudian hidup dan sengsaranya, bahagia atau tidak, telah tercatat dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? Antum, 50 ribu tahun. Jadi harus seyakin-yakinnya kita meyakininya. Paham ya? 50 ribu tahun. Jadi sangat disayangkan kalau dia itu menyandarkan rezekinya kepada orang. Paham ya? Orang itu hanya perantara. Paham ya? Orang itu hanya perantara. Allahul musta'an. Kita selesaikan dikit lagi barakallahu fikum. Kata beliau di sini. Jadi ingat-ingat ya, kesyirikan awal kali muncul di zaman siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Dulunya sebelum zaman Nabi Nuh sampai Nabi Adam jaraknya berapa abad? 10 abad atau 1000 tahun. Berada di atas agama tauhid semuanya. Nah, oleh karena itu rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk bumi siapa? Nuh alaihissalam. Nabi pertama kali untuk penduduk bumi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Bedakan ya. Nabi pertama kali untuk penduduk bumi Nabi Adam. Rasul pertama kali untuk penduduk bumi Nuh alaihissalam. Karena Nabi Adam bukan Rasul, tapi Nabi. Paham? Jangan kaget ya. Karena Rasul itu terbagi di dua. Rasul itu ada dua. Rasul dari kalangan malaikat, Rasul dari kalangan manusia. Oleh karena itu, jangan sampai keliru ya. Kalau ditanya, siapa Rasul yang pertama kali Allah telah utus untuk penduduk bumi? Nuh AS. Adapun secara mutlak, malaikat juga Rasul. Malaikat juga apa? Rasul. Nah, kita lanjutkan. Al-awwalun samahum alihatan wal mutaakhirun alladziina yad'uuna al-islaama samahum wasa'ita wa syafa'a faqat. Orang-orang terdahulu musyrikin, mereka menamakan sesembahan-sembahan mereka sebagai alihah, dan orang-orang belakangan yang mereka mengaku-ngaku dirinya beragama Islam, mereka menamakan sebagai perantara-perantara, ya? Menamakan sebagai para pemberi syafaat. Naam. Wala musammuhum alihatan, mereka tidak menamakan sebagai alihah. Ini orang-orang belakangan. Cuman fungsinya untuk mengelabui, memutarbalikkan apa? Fakta. Allahu musta'an. Wal makna wahid, dan makna satu. Wa in ikhtalafa lafaz, walaupun lafaznya berbeda-beda. Namanya apa tadi ini? Lafaznya maknanya satu, beda lafaznya apa namanya istilahnya? Istilahnya apa, Pak? Beda lafaz maknanya sama. Istilah bahasa Indonesia apa? Si? Sinonim. Sekarang kalau beda makna lafaznya sama? Apa? Anonim. Bukan. Sekarang beda lafaz. Beda, lafaznya beda, ulangi ya. Lafaznya beda maknanya sama, sinonim. Lafaznya sama maknanya beda apa? Akronim. Apa? Akronim. Sekarang kalau berlawanan kata apa namanya? Enggak masalah. Antonim. Iya kan? Lawan kata itu. Nah, ini semuanya sebenarnya enggak perlu, cuman enggak masalah kadang-kadang sebutkan. Amin ya Allah musta'an. Anda lihat sini. Allah musta'an, kata beliau di sini. Wal makna wahid, maknanya satu. Wa idh talafa lafadz, walafadznya beda. Li'anna al-ibrah bil haqa'iq, ini penting sekali nih. Karena yang jadikan pelajaran atau sandaran itu hakikatnya, walaupun dinamakan dengan tablet, kapsul, air minum atau penyegar, penyejuk hati, kalau mabuk aja haram. Paham ya? Intinya kan itu, hakikatnya mabukan atau enggak? Iya. Walaupun bentuknya bukan cairan, mau kapsul, tablet, suntikan yang dihirup, memabukkan enggak? Memabukkan haram. Kul muskirin haram gitu. Jadi yang memabukkan adalah haram, walaupun bukan cairan istilahnya. Jadi jangan sampai kita yang kita tahu khamr itu harus air minum keras, enggak. Terkadang yang namanya khamr yang memabukkan itu bisa bentuknya cairan, bisa bentuknya tablet, kapsul, sematan angin yang diseduh, yang dihirup, bisa. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Berikutnya, walaisatul ibrah bil alfat wal mustalahat, bukan yang jadikan sandaran atau patokan itu lafaz-lafaz dan istilah-istilah. Walaupun istilahnya beda-beda, lafaznya juga beda-beda, tapi kalau intinya sama, itulah yang dimaksud. Paham ya? Ini namanya wasait, ini namanya perantara. Tapi kamu minta enggak pada dia selain Allah Ta'ala? Iya, sama saja. Paham ya? Kami enggak menyembah kok, kami enggak beribadah, kami cuma menjadikan syafaat, menjadikan perantara. Kami mintanya kepada selain Allah enggak? Iya, ya sama saja. Beda namanya, yang penting maknanya satu, itu istilahnya. Allahul musta'an. Barakallahu fikum wa hafidzakumullah. Berikutnya. Berikutnya ya. Nah, barakallahu fikum, kata beliau, wa idza arafta an ta'rifa hadza ma'rifatan tamatan fadzalika bi amrayn. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di atas itu, apabila engkau ingin mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna mengenai hal ini, maka yang demikian itu akan bisa terwujudkan dengan dua perkara. Al-awwal yang pertama, antarifa anna al-kufar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum wa abaha amwalahum wa tahalla nisaahum kanu mukirrina lillahi subhanahu bitauhid rubbiyah. Artinya dulu, yang pertama, engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kufar yang mereka diperangi oleh Rasulullah dan Rasulullah berperang dengan mereka, menghalalkan darah mereka, menghalalkan juga harta-harta mereka, serta menghalalkan para perempuan mereka. Mereka semuanya apa? Mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Tapi tauhid apa namanya? Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah belum cukup, karena tauhid yang inti adalah tauhid apa? Uluhiyah. Wa huwa annahu la yakhluq wa la yarzuq wa la yuhyi wa la yumiit wa la yudabbiru al-umur illallah wahdah. Bahwasanya tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang menghidupkan dan tidak ada yang mematikan, tidak ada yang mengatur seluruh alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, tapi ini baru tauhid rububiyah. Naam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh?" Katakanlah, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absar? Tidakkah zat yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa la yukhrijul hayya? Dan siapakah yang mengeluarkan kehidupan minal mayyit dari kematian? Dan siapakah yang mengeluarkan kematian dari kehidupan? Wa man yudabbirul amra? Dan siapakah yang mengatur semua urusan? Fasayaqulun Allah. Ini saya mereka menjawab dan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun? Maka katakanlah, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Sekarang perhatikan di sini. Zat yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan yang mengeluarkan kematian dari kehidupan, apa maksudnya ini? Mengeluarkan kematian dari kehidupan dan mengeluarkan kehidupan dari kematian, apa maksudnya? Mengeluarkan dari sesuatu yang hidup, sesuatu yang mati. Mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup. Para ulama menafsirkan diantaranya adalah telur dengan ayamnya. Nah, telur dengan ayam. Ayam itu makhluk yang hidup, mengeluarkan sesuatu yang mati, itu telur. Dari telur tersebut benda yang mati mengeluarkan padanya ayam. Secara zahirnya gitu ya maksudnya ya. Ini yang disebutkan para ulama mengenai tafsir daripada ayat ini diantaranya. Paham ya? Ayam hidup mengeluarkan sesuatu yang mati, telur. Paham ya? Telur kemudian apa? Sesuatu yang mati Allah Ta'ala keluarkan darinya apa? Hidup, yaitu anak ayam. Paham ya? Wallah alam, kalau di sana ada penafsiran yang lain bisa dilihat lagi. Ya jelas itu diantara tafsir atau naam contoh daripada nah penafsiran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam ayat ini. Naam, Allahul musta'an, kata beliau, wa hadhihi mas'alatun 'azimatun jalilatun muhimmatun. Ini adalah permasalahan yang agung, yang penting dan mulia, wa hiya an ta'rifa annal kufara alladziina qatalahum Rasulullah, yaitu bahwasanya kamu harus mengetahui orang-orang kafir yang Rasulullah perangi, syahiduna bihadza, kullihi, mereka meyakini dengan ini seluruhnya, mukirruna bihi, dan mengakui tentang apa? Tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a hadza, bersamaan dengan pengakuan ini, lam yudkhilhum dzalika fil Islam, belum bisa memasukkan mereka dalam keislaman. Walam yuharrim dima'ahum wala amwalahum, belum bisa juga mengharamkan darah-darah mereka, belum juga bisa na'barakallahu fikum mengharamkan harta-harta mereka. Wa kanu aidan yatasaddaqun wa yahujjun wa ya'tamirun wa yata'abbaduna wa yatruquna asya'a minal muharramat khaufan minallah, dan dahulu mereka pun juga bersedekah, berhaji, berumrah, dan mereka beribadah, dan mereka meninggalkan nah perkara-perkara yang diharamkan dalam keadaan takut dari Allah Subhanahu wa taala, namun belum bisa masukkan dalam keislaman karena belum mentauhidkan apa? Tauhid al-uluhiyah. Adapun penjelasannya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang, satu kali pertemuan lagi insyaallah taala ya, insyaallah taala kita habiskan habis subuh itu insyaallah taala. Insyaallah taala na'am. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.